الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah SWT telah memberikan kenikmatan pada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Al-Aqidah Tahawiyah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Tahawi rahimahullah. Insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan yang panjang lebar di buku ini. Ini Al-Aqidah Tahawiyah termasuk buku yang paling lengkap, matan yang paling lengkap. Demikian juga disyarah oleh para ulama, termasuk dari pembahasan-pembahasan yang paling lengkap di dalam masalah kita. Disebutkan di situ furu', cabang-cabang yang sangat banyak. Dan penting untuk kita terus-menerus memurojaah, mengulang-ulang pembahasan di dalam matan ini, matan Al-Aqidah Tahawiyah. Sebutkan pada pertemuan tadi buat beliau menutup dari buku ini dengan ucapan fahada dinuna wa tiqaduna zahirun wa batinan. Maka ini adalah agama kami dan akidah kami yang tampak ataupun yang batin yang tersembunyi. Dan kita sebutkan tentang lafaz al-aqidah bahwa lafaz ini akidah tidak ada dalam Al-Qur'an, demikian juga dalam hadis. Tidak ada Nabi pernah menyebutkan ucapan seperti ini. Walaupun dia adalah ucapan dari ucapan-ucapan lafaz-lafaz bahasa Arab. Di antara ulama yang pertama kali menyebutkan lafaz ini Al-Imam Abu Utsman Al-Sawbuni rahimahullah di dalam Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Demikian juga Imam Tahawi. Kemudian beliau mengatakan wa nahnu bara'un ila Allah taala min kulli man khalaqa alladhi dzakarnahu wa bayyanahu. Dan kami berlepas diri kepada Allah taala dari setiap orang yang menyelisihi apa-apa yang kami sebutkan dia ini, dan kami jelaskan perkara ini. Kita sebutkan juga ucapan Abdul bin Umar radhiyallahu anhu ketika datang beberapa tabi'in kepada beliau menyebutkan orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa perkara itu unuf, sudah kita sebutkan. Maka dia mengatakan apabila engkau menjumpai mereka sampaikan ana bariun minhum wa hum bura'u minni, dan mereka juga berlepas diri dariku. Aku berlepas diri darinya dan mereka juga berlepas diri dariku. Juga kita sebutkan bahwa apa yang beliau sebutkan secara umum adalah benar, kecuali beberapa perkara yang dikritik oleh para ulama dari ucapan Imam Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah ini, khususnya berkaitan tentang masalah keimanan dari pemikiran-pemikiran mu'taqad murji'ah, akidah orang-orang murji'ah. Dan jadi di sini juga perlu kita peringatkan bahwa beliau juga salah dalam perkara keimanan. Sebagian ulama menggiring kepada mana-mana bahwa beliau tidak sampai terjatuh kepada pemikiran ini, pemikiran murji'ah. Jadi sudah lewat pembahasannya. Yani ada beberapa hal, beberapa poin, beberapa perkara yang Imam Al-Tahawi salah padanya. Dan disebutkan para ulama tentang masalah ini. Ini juga menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang dia itu selamat dari kesalahan kecuali para nabi, demikian juga para rasul dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi demikian. Jadi beliau mengatakan, kami berlepas diri kepada Allah dari setiap orang yang menyelisih apa yang kami sebutkan. Bukan berarti beliau semuanya tepat, tidak. Ada beberapa hal yang beliau salah. Sebagaimana Sahih Bukhari yang para ulama menerima hadis-hadisnya, tetap di situ ada beberapa hadis yang dikritik para ulama, beberapa hal yang disebutkan oleh Imam Daruqutni umpamanya, demikian juga Abu Mas'ud Ad-Dimaski dan sebagainya mengkritik Ibnu Hajar di dalam buku beliau, ya, Ad-Yusari, ini pembukaan Fathul Bari, berusaha membela Imam Bukhari dari kritikan yang disampaikan oleh Imam Daruqutni. Jadi Imam Daruqutni bukan beliau mengkritik Sahih Bukhari untuk menghancurkan atau tidak memakai Sahih Bukhari, tidak. Ini sebagai amanah ilmiah, amanat keilmuan bahwa ini adalah salah. Ya, aku teliti itu adalah salah. Ada rawi yang dhaif atau ini dan itu. Imam Ibnu Hajar berusaha untuk membela Imam Bukhari, di beberapa hal beliau tidak mampu untuk membelanya. Beliau mengatakan wal jawabu anhu ta'assuf, menjawab kritikan itu tidak mampu aku. Ini benar kritikan itu. Dan memang dalam Sahih Bukhari ada beberapa hadis yang dhaif. Walaupun itu perkara ijtihadiyah juga. Ini menunjukkan bahwa tidak ada dari tulisan manusia selain para nabi dan para rasul itu yang terjaga dari kesalahan. Pasti ada di situ kekurangan. Kemudian beliau mengatakan, ya, kita baca setelahnya, qala rabbana ta'ala wa nas'alullaha ta'ala ayyusabbitana 'alal iman, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah mengokohkan kita di atas keimanan. Dan itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati kami, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja berdoa, maka lebih pantas lagi kita berdoa padanya. Demikian juga kita membaca di surat-surat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim, kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami meminta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, yang disebutkan sedikit oleh Al-Imam Ibn Abil'is masalah ini. Jadi kita minta kepada Allah untuk dikokohkan di atas keimanan. وَيَخْتِمَ لَنَا بِهِ, dan mengakhiri kita dengannya. Ya, ini mengakhiri kita di atas keimanan, dengan keimanan yang benar dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu ada beberapa hal yang Nabi SAW menyebutkan dalam hadis-hadisnya tentang tanda-tanda husnul khatimah, bagusnya akhir, seperti hadis Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, maka akhir kalami la ilaha illallah dalam jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk dalam surga. Demikian juga bahwa mauti mukmin an arqi jabin, yakni meninggalnya seorang mukmin itu keluar peluh keringat yang ada di dahinya. Itu juga termasuk ciri-ciri. Demikian juga hadis yang para ulama mensahihkan, sebagian ulama dan insyaallah sahih, bahwa man mata lailatul jum'ah, barang siapa yang meninggal malam Jumat ataupun di hari Jumat, maka dia terlindungi dari fitnah kubur. Itu juga disebutkan. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza aradallahu bi 'abdin khairan, apabila Allah mengendaki seorang itu bagus, assalahu. Ditanya oleh para sahabat, para sahabat bertanya kepada Nabi, apa itu assalahu? Ini semua oleh Nabi SAW diberikan taufik untuk dia bertobat di akhir hidupnya. Ini dia melakukan kesalahan-kesalahan, kemudian di akhir hidupnya Allah SWT berikan kepada dia taufik bertobat, melakukan amalan soleh dan semisalnya. Itu beberapa hal dari ciri-ciri husnul khatimah. Demikian juga untuk istiqomah. Dan istiqomah itu termasuk dari akbaru karomat, paling besarnya karomah, melebihi dari karomah-karomah yang lain. Seperti umpamanya orang mampu berjalan di atas air, kemudian juga terbang di udara. Ada juga seperti itu selama mendapatkan ya bimbingan Allah Subhanahu wa taala, selama dia di atas sunnah. Hal-hal seperti ini masih kalah dengan istiqomah seorang. Ya, seperti kita perhatikan karomah-karomah yang pernah kita sebutkan tentang karomatul aulia, kita menetapkan karomahnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi satu itu lebih bagus dari semua wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita menetapkan tentang karomah wali-wali Allah. Seperti karomah ya seseorang yang di itu di zaman Nabi Sulaiman. Qala rajulun waladina indahu ilmu minal kitab ana atika bi qabla an taquma mim maqamik. Ini berkata seorang punya ilmu kitab, aku bisa mendatangkan singgasananya Ratu Saba itu sebelum engkau qabla irtada ilaika tarfu. Ya demikian. Waladina indahu ilmu minal kitab ana atika bi qabla irtada ilaika tarfu, sebelum kau mengerdipkan matamu aku bisa datangkan. Dan benar bisa. Ini karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pada kekasihnya ini, wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan melebihi dari jin ifrit. Ya, kecepatan yang jin ifrit cuma mampu untuk mendatangkan singgasana itu sebelum berdirinya Nabi Sulaiman. Adapun orang yang punya ilmu ini, wali Allah ini, dia mampu mendatangkan singgasana itu sebelum kedipan mata. Ya demikian. Jadi paling besarnya dari karomah-karomah ini semua adalah seorang itu bisa istiqomah. Kemudian beliau menyebutkan wa ya'si mana minal ahwa al-mukhtalifah, dan memberikan ismah pelindungan kepada kita dari hawa-hawa nafsu al-mukhtalifah yang bermacam-macam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan dalam hadis yang banyak, iftarqat yahud ila ihda wa sab'ina firqah, terpecah orang Yahudi menjadi 71 kelompok. Iftarqat nasara, orang Kristen terpecah menjadi isnan wa sab'ina firqah, 72 kelompok. Iftarqat hadil ummah ila salas wa sab'ina firqah, terpecah belah umat ini menjadi 73 kelompok-kelompok. Kulha binar ila wahida, semua dalam neraka kecuali satu. Sebagai riwayat menyebutkan ma'ana li wa sahabi, apa yang ada di atasnya aku dan sahabat-sahabatku. Maka di sini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah selamatkan kita semua dari kelompok-kelompok yang bermacam-macam ini, yang berselisih ini, yang berbeda-beda ini. Wan aro al-mutafariqah, demikian juga pemikiran-pemikiran yang terpecah-pecah. Wal madzhab ar-radiyah, demikian juga madzhab-madzhab yang rendah, madzhab-madzhab yang tidak dianggap, madzhab-madzhab yang tidak dibangun di atas Al-Qur'an, demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sering menyebutkan bahwa kita tidak berpegang dengan salah satu dari madzhab-madzhab yang ada, yang dikenal oleh para ulama dari madzhab al-arba'ah, madzhab yang empat, Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, demikian juga Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Di mana disitu kebenaran, maka kita ambil. Walaupun sebagian ulama menyebutkan ya bolehnya ketika seseorang mungkin baru masuk Islam ya, atau baru mengetahui Islam, maka untuk kebutuhannya disebutkan madhabnya bagaimana. Tata cara sholat menurut madhab ya Imam Syafi'i, tata cara sholat menurut madhab Imam Ahmad, demikian-demikian. Ya, karena kalau mengambil langsung dari butunul ya kutub, dari perut-perutnya kitab-kitab, sulit. Dari hadis-hadis sulit. Harus kemudian menyimpulkan dari hadis yang panjang umpamanya. Jadi oleh para ulama untuk mempermudah dibuat menurut mazhab Syafi'iyah, demikian-demikian tata cara wudu, tata cara sholat, rukunnya apa, ya wajib-wajibnya sholat apa, demikian juga sunah-sunahnya apa, untuk mempermudah. Ya demikian. Adapun mazhab-mazhab yang rodiyah, yang jelek, ya, yang tidak dianggap, membangun di atas akalnya, demikian juga pemikiran-pemikiran yang seperti Ahlul Kalam dan sebagainya. Demikian juga kelompok-kelompok yang sudah sebutkan ini. Ya, ini kita berlepas diri, demikian juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri dari kelompok-kelompok yang sesat, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kelompok-kelompok Islam. Kelompok-kelompok yang menyeleweng, mazhab-mazhab yang salah. Beliau sebutkan di sini, ya kita baca sedikit bahwa penjelasan para ulama, apa itu kelompok-kelompok yang sesat ini? Ya. Mithlu al-musyabihah, seperti musyabihah, wal mu'tazilah dan mu'tazilah, wal jahmiyah dan jahmiyah, wal jabariyah dan jabariyah, wal qadariyah dan qadariyah, bogerim dan selain mereka. Ya, nanti akan disebutkan secara ringkas. Minal ladzina khalafu sunnah, dari orang-orang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah, demikian juga jamaah kaum muslimin. Wa halafu dhalalah, dan bergabung dengan kesesatan. Halafu itu bersekutu. Ya, sebagian menyebutkan kalau ada suatu suku, suatu negeri yang dia itu melakukan halaf, ya, saling melakukan persekutuan dengan negeri yang lain, maka saling bantu. Ya, demikian. Jadi umpamanya suku A umpamanya dia bergabung dengan suku B, maka saling melindungi satu dengan yang lain. Nah, di sini halafu dhalalah, ini bergabung dengan kesesatan. Ya. Maka kita berlepas diri dari mereka ini semua yang menyelisih sunnah, menyelisih jamaah, dan mereka bergabung dengan kesesatan. Wa nahnu minhum buru'a, dan kita terhadap mereka ini berlepas diri. Wa hum indana dhalalun wa ardiyah, dan mereka di sisi kita adalah sesat, demikian juga ardiyah, rendah-rendah. Wa billahil ismah wa taufiq, dan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, al-ismah, keselamatan, perlindungan, wa taufik dan bimbingan. Ini beliau selesai. Ya, matan yang panjang lebar kita sudah sebutkan. Maka kita akan masuk pembahasan tentang apa yang tadi beliau sebutkan dari kelompok-kelompok madhab-madhab yang dia itu rendah, menyelisih kebenaran, menyelisih sunnah, dan berhubung dengan kesesatan. Semua para ulama, usul bid'ah itu arba'ah. Ya, disebutkan di Syarh Sunnah nomor 161. Demikian juga disebutkan seperti Syaikhul Islam rahimahullah belum mengatakan, Ibnu Taimiyah belum mengatakan di fatwa ceritika yang halaman 350 bisa ditulis ucapan Abdullah bin Mubarak dan Yusuf bin Asbad, dua ulama, ulama sunnah. Wa huma imaman jadilan min ajla ya imamul muslimin, keduanya adalah imam yang agung dari ulama-ulama kaum muslimin yang besar. Allah kemudian mengatakan, ya, berkata Yusuf bin Asbad dan Abdullah bin Mubarak. Kalau kita lihat terjemah Abdullah bin Mubarak ini semua dari apa yang ada pada para sahabat dimiliki oleh beliau kecuali sahabat. Kecuali bukan sahabat Nabi. Dalam hal jiwa jihad, kita bisa lihat bagaimana beliau beraninya. Dalam hal khusyuknya, dalam hal dermawannya, dalam hal ibadahnya, banyak kalau kita mau cerita. Kedua mengatakan usul bid'ah arba'atun. Pokok bid'ah ada empat. Di situ nanti tercabang-cabang sampai ya lebih dari 72 kalau lebih dari 72 kalau. Karena dari 72 ini ada yang tidak masuk saking sesatnya. Seperti hululiyah, wahdatul wujud, tidak masuk 72 kelompok itu. Jadi terpecah umat ini menjadi 73, semua neraka cuma satu. 72 ini diancam dengan neraka, tapi mereka masih umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang tahlil bahasanya. Di situ ada selain 72, bukan lagi muslim. Ya, paham. Jadi bukan kemudian sesat itu 372 itu enggak ada lagi. Bahkan ada yang sampai keluar dari Islam, enggak dianggap Islam lagi. Seperti hululiyah, wahdatul wujud, batiniyah, qoromithah, banyak orang disebutkan. Apalagi yang punya pengikut dari Mirza Ghulam Ahmad mengaku nabi, bahkan Indonesia pun ada juga mengaku nabi, perempuan nabi. Ya. Jadi pokok kita ada empat, ar-rawatib, ar-rawafid, rafidhah. Rafidhah ini yang mengkafirkan para sahabat. Kemudian disebutkan insyaallah. Wal khawarij, khawarij. Ya. Ini memberontak dari pimpinan yang sah. Wal qadariyah, qadariyah itu menolak takdir. Wal murji'ah, Murji itu mengakhirkan amal dari iman. Jadi amal tidak bermanfaat. Kalau sudah syahadat la ilaha illallah, tidak berpengaruh itu kemaksiatan. Sehingga dikatakan murjiah, murjiah dari akhara, mengakhirkan, ya mengakhirkan amalan an musamal iman, dari nama iman. Ini pokoknya kalau sudah bersyahadat tidak berpengaruh, walaupun mabuk, walaupun minum khamar, walaupun dan itu tidak berpengaruh imannya. Imannya seperti malaikat Jibril dan Mikail, ini batu. Jadi pokok dari kesatan, kebitaan ada empat, rohbitoh, khawarij, qadariyah, dan murjiah. Kemudian Ibnu Barun tanya, wal jamiyah, lalu jamiyah bagaimana? Pak Haji Abdul mengatakan, ulaika laysa min ummati Muhammad. Jamiyah bagaimana? Jamiyah bukan termasuk umat Muhammad. Enggak termasuk dari 72 kelompok tersebut. Ya itu. Para itu kalau dia sudah sampai Mekah bersama para sahabat, ya, dan itulah demikian keadaannya, maka akhirnya juga. Ya demikian. Ini empat dari pokok-pokok kitab. Adapun kelompok tadi musyabihah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi Is, bisa ditulis al-musyabihah, wal musyabihahum alladzina syabahullah subhanahu bil khalq bi sifatih. Yang bisa ditulis musyabihah itu kan menyerupakan. Orang-orang menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk di dalam sifat-sifatnya. Berarti bagaimana? Seperti umpamanya Allah punya 99 nama dan tidak terbatas dengan 99 ini, ya. Seperti umpamanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami, Al-Basir, dari nama-nama ini diambil sifat. Ar-Rahman berarti sifat Rahman, Ar-Rahim juga. As-Sami berarti sifat Sami'un, Al-Basir berarti sifat Basir. Maka mereka menyerupakan, ya, Sami'un. Allah SWT Maha mendengar. Pendengarannya seperti manusia sudah. Ya, berteringat seperti telinga manusia. Inilah musyabihah, menyerupakan Allah SWT dengan makhluk di dalam sifatnya. Demikian juga yang lainnya. Ya, ucapan mereka ini waqulum aksu qawli nasara. Ucapan mereka ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi tangannya Allah seperti tangan kita ini dan itu. Itu kebalikannya ucapan Kristen, ucapan orang Kristen kebalikannya. Kebalikannya orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen orang Nasrani itu syabahul makhluk wa Isa alaihissalam bil khaliq. Kan kebalikannya. Orang Kristen itu menyerupakan Nabi Isa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang tiga itu. Ya itu. Jadi mereka kebalikan. Orang musyabihah ini kebalikan dari orang-orang Kristen. Orang Kristen menyerupakan Nabi Isa seperti Allah SWT, Tuhan, ya, salah satu dari Tuhan yang tiga itu, ilah, itu. Kemudian disebutkan sudah yang musyabihah ini ibas sudah pembahasan terhadap ini kita meringkas saja, ya. Dan apa yang kita sebutkan semuanya ini yang disebutkan di sini sudah pernah lewat pembahasannya, bisa di murojaah. Dari apa yang telah lewat dan kita ini di akhir dari buku ini dan nanti kita akan lihat mungkin buku-buku yang lain insya Allah berkaitan dengan masalah tauhid sebagaimana kita menyelesaikan tentang ya usul salasa kemudian juga waidul fikih ya waidul fikhiyah kita ganti dengan beberapa buku usul tafsir kemudian juga tadi beritikot. Demikian juga ini. Nanti insya Allah kita akan melihat buku yang semisalnya. Dan tidak mengapa juga kita mungkin mengulangi buku ini. Termasuk pembahasan yang panjang lebar dalam masalah akidah. Wal Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah pengikut ya dari Amr bin Ubaid dan Wasil bin Athaa'. Itu. Al-Ghazal juga dengan demikian. Rasul Iktizar pimpinannya Mu'tazilah Wasil bin Athaa' ini punya Abu Hudzaifah Al-Makhzumi Rasul Iktizar pimpinannya Mu'tazilah. Kenapa dikatakan Mu'tazilah? Mu'tazilah itu berpisah. Kenapa dikatakan Mu'tazilah? Kalau tadi musyabihah karena menyerupakan Allah dengan makhluk diambil dari lafaz itu. Sekarang Al-Mu'tazilah Sumu bidzalika lama itazalu jamaah ba'da mautil Hasan al-Basri. Di awal mi'ah asani. Bisa ditulis diberi nama Mu'tazilah karena mereka itu itazalu berpisah dari jamaah setelah meninggalnya Hasan al-Basri rahimahullah. Ya. Bahkan menjadi sunnah Mu'tazilin mereka duduk menyendiri. Ya, mereka membuat halqa sendiri. Fayaqulu Qatadah wa ghairu. Maka berkata Imam Qatadah dan selainnya, Qatadah bin Di'amah Abu Khattab. Ulaika al-Mu'tazilah. Mereka itu Mu'tazilah. Orang yang berpisah dari jamaah kaum muslimin. Sebenarnya mengatakan ya jelas ya Mu'tazilah tadi diambil mana itu. Jadi dia berpisah dari jamaah. I'tizal itu berpisah dari jamaah. Sebenarnya mengatakan ini sering kita mendapati ya ungkapan ini inna wasil bin Atha tadi pimpinan Mu'tazilah ini wa ladzi wada usul madzhab Mu'tazilah dialah membuat pokok-pokok madhab Mu'tazilah termasuk madhab yang radhiyah yang jelek. Wa tabi'uhu Amr bin Ubaid, mengikuti Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini suhud. Menipu sebagian khalifah. Setiap orang mengambil bagian ila Amr bin Ubaid kecuali Amr bin Ubaid. Ini semua ketika dapat hadiah menerima kecuali Amr bin Ubaid. Jadi situ tertipu khalifah. Dengan Amr bin Ubaid ini. Yang disebutkan bahwa mengikutinya Amr bin Ubaid, mengikuti Wasil bin Atha. Tilmid Hasan al-Basri. Muridnya Hasan al-Basri. Ya, jadi istilah Mu'tazilah tadi, mereka berpisah dari jamaah. Sebenarnya menyebutkan juga bahwa Wasil bin Atha memisahkan dari jamaahnya Hasan al-Basri. Kemudian jadi Hasan al-Basri radhiyallahu anhu dari Basrah di Irak itu mempunyai majelis. Kemudian dia mempunyai pemikiran nih, Wasil bin Atha mempunyai pemikiran ketika tidak terima terhadap pemikirannya ulama ini, Hasan al-Basri, dia membuat majelis sendiri di bawah tiang, maka dijuluki i'tizal, Mu'tazilah, karena berpisah dari jamaah. Di antaranya mereka itu apa tentang masalah manzilah bainal mansilataini, sebagaimana Imam Ibnu Abi Yusuf ini, fa indahum anna man irtaqa ba kabirah, di antara pendapat i'tizal itu yang dia membangun di usul khamsah, mempunyai pokok yang lima dari i'tizal ini diujungi dan adl tauhid ya infatul wa'id manzilah bainal mansilataini amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, mencampur kebenaran dan kebatilan dari pokok lima ini. Di antaranya ya, di antara yang mudah dipahami, mereka punya pendapat manzilah bainal mansilataini. Inilah pemikiran Mu'tazilah. Menurut mereka orang-orang melakukan manirtaka kabirah, orang yang melakukan dosa besar, berzina, minum khamr, masuk di situ juga mungkin menyakiti tetangga, tidak memuliakan tamu, dari dosa-dosa besar, yakhruju minal iman, keluar dari iman, wala yakhlu fil kufur, tapi tidak masuk di kufur. Ini suatu tempat di antara dua tempat itu. Ya, orang-orang Mu'tazilah berpendapat pelaku dosa besar itu keluar dari iman tapi tidak masuk kufur. Lalu di mana? Ya di antara dua keadaan. Enggak iman enggak kufur. Nah, berbeda dengan orang Khawarij. Orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar ya keluar dari keimanan, kafir. Tapi kalau orang Mu'tazilah bingung. Dia mengatakan di antara dua keadaan. Walaupun kalau di akhirat mereka meyakini sama seperti orang Khawarij, pelaku dosa besar dalam neraka. Tapi ketika masih hidup di dunia, mereka mengatakan di antara dua keadaan. Nah ini. Kemudian juga Jahmiyah. Jahmiyah ini bisa ditulis Jahmiyah humul muntasibun ila Jahm bin Sofwan. Mereka nisbahnya ya. Julukannya ini diambil dari Jahm bin Sofwan As-Samarqandi. Ya, ini juga sebenarnya sudah pernah lewat pembahasannya. Ya. Bahkan disebutkan oleh para ulama disebutkan Ala bin Aswad menyebutkan tentang masalah ini di sisi Ibnu Mubarak, maka Ibnu Mubarak langsung menyampaikan syair ajibtu li syaitan atannas da'iyan ilan nar man syaqqa ismahu min jahannam. Jahm bin Sofwan, Jahmiyah ini Ibnu Mubarak ketika disebutkan Jahm bin Sofwan ini dia mengatakan, aku merasa heran terhadap syaitan datang kepada manusia mengajak kepada neraka dan mengambil namanya dari neraka jahanam. Jamin sopan itu seakan-akan diambil dari jahanam. Jadi beliau merasa heran, kok bisa pas setan mengajak kepada neraka jahanam diambil dari namanya orang itu tadi. Jadi diambil ilmunya jamin sopan, diambil ya namanya jamin sopan itu dari neraka jahanam. Kok bisa pas setan mengajak kepada neraka namanya pendirinya ini jamin sopan kok diambil dari neraka jahanam. Jadi Jahmiyah ini itu nisbahnya diambil dari Jahan bin Sofwan. Yang disebutkan dia ini menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengambil ilmu dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini disembelih oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri bi Wasit bi Wasit. Kisahnya ini dibicarakan ya. Ya. Tentang pembunuhan Ja'ad bin Dirham ini dhaif, sudah lewat bahasanya. Adapun Ja'ad bin Sofwan dibunuh ini sahih kisahnya. Ya. Adapun Khalid bin Abdullah disebutkan ya kisahnya ini dhaif tapi ini terkenal ketika dia berkhutbah ketika Idul Adha. Ya ayyuhannas wahai manusia menyembelihlah kalian tahu taqabbalallahu duhayakum semoga Allah menerima sembelihan-sembelihan kalian. Wa ini mudahin bil Ja'ad bin Dirham. Maka sungguhnya aku hari ini menyembelih Ja'ad bin Dirham. Inna uzama anallah lam yattakhidh Ibrahim khalila. Sungguhnya dia menyangka berpikiran bahwa Allah tidak mengambil Nabi Ibrahim sebagai kasih dan tidak Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa. Wa lam yukallimu Musa taklima. Ini menyelisih Al-Qur'an. Ya, ta'arallahu ma yaqulu Ja'ad uluan kabira. Maksudnya Allah dari ucapan Ja'ad bin Dirham ini uluan kabira. Kemudian dia turun dan menyembelih. Nah, ini kisahnya, wahai manusia, sembelihlah kurban kalian. Aku hari ini akan menyembelih Ja'ad bin Dirham karena dia menolak tadi kita sebutkan. Ya itu. Tapi saya dibicarakan. Adapun ya pembunuhan Jahm bin Sofwan ini mengikuti Ja'ad bin Dirham adalah sahih. Pembunuhnya Salim bin Ahwas. Ya, telah lewat bahasanya. Kemudian disebutkan juga, ya selesai Jahmiyah ini secara ringkas ya, boleh itu. Kemudian beliau menyebutkan wal Jabariyah, wal Qadariyah. Jabariyah dan Qadariyah, sebuah oleh Syaikhul Utsaimin di sini, di Lumatul Itiqad. Jadi apa yang kita sebutkan ini semuanya sudah lewat, ya sudah lewat dari pembahasan-pembahasan yang berlalu. Jadi di sini kita mengulangi sebagian saja. Jabariyah dan Qadariyah. Semua ini saya di halaman 162 di Syarah Lumatul Itiqad bisa ditulis. Ya dari Qadariyah. Wa hum alladziina yaquluna bi nafil qadar. Jadi Qadariyah ini menolak takdir. Namanya Qadariyah tapi malah menolak takdir. Anna afal abad. Ya, binafil qadar menolak ya kemampuan dari perbuatan hamba. Juga ya misalnya kita sebutkan Qadariyah dia menolak takdir. Tidak ada takdir Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Jadi seorang kalau ingin berhasil ya dia berusaha. Ya, tidak ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya mengatakan wahum umulatin ayakuluna bina fil qadri an afali abdi. Ya, menolak adanya takdir dari perbuatan hamba. Wa analil abdi irodah wa kudroh mustakilin an irodatillah. Ya, jadi dia mengatakan sungguhnya hamba ini kelompok Qadari ini mengatakan bahwa hamba itu mempunyai kemampuan yang berpisah dari kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ini menolak takdir sudah. Ya ini Qadariyah. Ya, bahwa hamba itu menyekut roh, menyekut kemampuan menyendiri dari kehendak Allah SWT, dari kemampuan Allah SWT. Ini pertama yang menyebutkan pemikiran ini Ma'bad al-Juhani di akhir zamannya para sahabat, yaitu mengambil dari seorang Majusi yang ada di Basra, sehingga disebutkan ya sebagian menyebut tentang hadis bahwa Qadariyah itu Majusi hadir ummah. Hadis yang dibicarakan sebenarnya menyebutkan dari si mana itu bahwa Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Disebutkan bahwa Majusi itu meyakini adanya dua Tuhan, ya, Tuhan baik, Tuhan jelek, Tuhan gelap, Tuhan terang, istilahnya gitu. Ada yang menjaga, ada yang merusak, atau semisal itu. Jadi ada dua ilah. Qadariyah ini dijuluki Majusinya umat ini, kenapa? Karena yang menciptakan itu banyak, makhluk menciptakan juga. Kita bisa berbuat juga, Allah juga berbuat. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan tanaman-tanaman, ini dan itu. Sedangkan manusia menciptakan amalan dia, menciptakan perbuatan dia. Sehingga dikatakan mereka ini seperti Majusi. Majusi meyakini ada dua pelaku, ada dua Tuhan. Adapun orang-orang ya Qadariyah, maka lebih banyak dari itu. Setiap orang menciptakan perbuatan dia, terpisah dari takdir Allah SWT. Nah ini ya, itu adalah Qadariyah. Sedangkan Jabariyah jelas, Jabariyah yaitu dari jabr, paksaan, bahwa manusia itu adalah dipaksa oleh Allah SWT. Ini pasrah terhadap takdir sampai kepada membawa kepada tidak ada untuk hamba itu keinginan. Itu Jabariyah, dipaksa. Manusia itu ya seperti pohon-pohon itu oleh angin. Demikian juga harakatul murtais, seperti gerakan darah kita ini. Demikian juga gerakan paru-paru kita ini. Tidak bisa kita mengontrolnya. Manusia itu adalah tunduk terhadap takdir Allah SWT, dan tidak ada untuk manusia itu keinginan. Nah itu Jabariyah. Kebalikannya Qadariyah. Yaitu. Ya demikian. Ini bukan oleh Imam Ibn Abilis dalam perkara ini. Nah ini tadi. Kelompok-kelompok musyabihah, mu'tazilah, jahmiyah, Jabariyah. Demikian juga Qadariyah. Adapun ya murji'ah, ya di sekolah Syekh Utsaimin, bisa ditulis, tidak disebutkan oleh Imam Ibn Abilis di sini, tapi pertemuan terlihat sudah disebutkan. Murji'ah itu, kenapa dikatakan murji'ah? Humul ladzina yaquluna bi'irja'il amal anil iman. Jadi murji'ah bukan murji'ah, bukan dengan ain tapi dengan hamzah. Mereka mengatakan irja'il amal anil iman ay ta'khirihi anhu. Irja' itu adalah akhir, bukan irja' dengan ain. Kalau raji'ah itu kembali. Kalau irja' di sini akhir. Berarti apa? Mengakhirkan amal dari iman. Bagaimana maksudnya murji'ah ini mengakhirkan amal dari iman? Falaysa al-amal indahum minal iman. Bagi mereka amal itu bukan dari iman. Wal iman mujarrad iqrar bil qalb. Iman sekedar meyakini dengan hati, sudah. Seorang sudah bersyahadat meyakini dengan hati, sudah, berarti dia beriman. Ya, demikian. Wal fasik innahu mu'minun kamil iman. Orang fasik sih mereka itu mukmin yang sempurna imannya. Ya ini pendapat dari pendapat mereka ini. Demikian juga Rafidhah, atau Rafidhah. Mereka adalah orang-orang yang berlebihan terhadap Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yaquluna bi Ahlil Bait. Yaqulun, mereka orang-orang yang gulu terhadap Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukafiruna man adahum min ashabah, dan mengkafirkan selain dari Ahlul Bait dari para sahabat. Nah, ini kelompok Rafidhah. Kenapa dikatakan Rafidhah? Wasamu Rafidhah li'annahum rafadu Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi waktu itu mereka menolak Zaid bin Ali bin Husain. Ketika mereka bertanya kepada Zaid bin Ali, termasuk dari Ahlul Bait, Zaid bin Ali bin Husain, Rahmat Allah, seorang ulama, dari ulama-ulama, sebenarnya bukan tabi'in. Waktu itu ditanya oleh orang Rafidhah, bagaimana pendapat tentang Abu Bakar dan Umar? Fatarahama alihima, kemudian Zaid bin Ali ini, bin Husain, ini memuji Abu Bakar, kemudian juga Umar, beneran Umar. Rahimahumullah, warafaduh, wab'adu anhu. Maka mereka pun berlepas diri, ya, dari Zaid bin Ali bin Husain ini, dan menjauhi darinya. Ya itu. Sehingga disebuti Rafidhah. Jadi tadi, Rafaduh. Saya menyebutkan waktu itu, ya Zaid bin Ali ketika ditanya masalah itu, memuji Ali demikian, memuji Abu Bakar demikian juga Umar, dan mereka menolak, urfudu, ini pergilah kalian, sehingga dijuluki Rafidhah. Ya demikian. Misalnya demikian yang kita sebutkan ini, kita selesai pembahasan dari akidah Tauhid. Dan apa yang tadi kita sebutkan itu ibarat adalah sebagian yang sudah kita sebutkan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kelompok sesat dan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kebaikan. Ya, subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.